Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian, hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mendengarkan kajian ataupun pengajian dengan mencoba membaca dengan dibimbing oleh kitab Al-Ajwibal Mufida An As'ilatil Manahij Al-Jadidah, yang kurang lebih maknanya jawaban-jawaban yang bermanfaat dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan berkaitan dengan manhaj, prinsip-prinsip yang baru yang tidak dikenal sebelumnya di dalam Islam, yang mana buku ini, kitab ini merupakan kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada alim kabir, ulama yang besar di zaman ini, dari Baqiyatus Salaf Ma'ali Asy-Syeikh Ad-Doktor Asy-Syeikh Salih Ibnu Fauzan Ibni Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala wa ra'ahu. Beliau adalah salah seorang alim yang menjadi tumpuan kaum muslimin di dalam mempertanyakan perkara-perkara agama mereka. Di antara ulama-ulama yang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fas'alu ahlat dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama, ulama yang dikenal dan diketahui oleh umat ini sebagai ulama, apabila kalian tidak mengetahui masalah-masalah agama kalian. Beliau juga tergabung dalam lembaga Kibar Ulama Ummat di negeri Saudi Arabia. Beliau juga dari pendiri dan juga sebagai tokoh lembaga penelitian dan riset fikih yang berpusat di kota Makkah, lembaga penelitian atau riset fikih internasional tentunya fikih Islam yang berada di kota Makkah. Dan keutamaan-keutamaan yang lain yang beliau miliki. Hafizahullahu ta'ala. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ditanyakan kepada beliau di dalam majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu, ceramah, muhadarah, ataupun daurah dan pengajaran-pengajaran, dan dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan ini tentunya disertai dengan jawaban beliau oleh Syekh Jamal Ibnu Furihan Al-Harithi hafizahullahu ta'ala, dan diberi judul Al-Ajwibal Mufida an As'ilatil Manahid Jadidah. Setelah dikumpulkan menjadi sebuah kitab dan dengan persetujuan beliau dan dengan menambah memberikan catatan juga dengan menyetujui apa yang datang dari tambahan-tambahan catatan ta'liq dari yang mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut disertai dengan jawaban beliau, maka keluarlah kitab ini yang sangat memberikan faedah dan manfaat bagi kaum muslimin. Terkhususkan berkaitan dengan akidah dan prinsip ataupun manhaj kaum muslimin. Dari akidah dan prinsip yang benar. Yang membimbing kita semua. Dari berbagai macam. Bentuk kerancuan. Bentuk kebingungan dan bentuk kebimbangan. Di dalam berakidah, di dalam berprinsip, di dalam bermanhaj. Walhamdulillah, kita dapati dari jawaban-jawaban beliau yang ditanyakan kepada beliau begitu gamblang dan begitu jelas. Yang menggambarkan dan memberikan penjelasan kepada kita tentang Islam yang benar. Akidahnya, prinsipnya, dan manhajnya. Sehingga buku ini sangat baik untuk kita baca, kita kaji, dan buku ini sangat baik untuk kita dengarkan penjelasan-penjelasan yang ada di dalamnya, terlebih lagi di zaman yang banyak fitnah ini, secara khusus di negeri kita ini, di negeri kaum muslimin, di negeri ini, Indonesia, kita dapati berbagai macam bentuk penyimpangan, kita dapati berbagai macam bentuk penyesatan, kita dapati berbagai macam bentuk kerancuan terhadap agama ini. Yang dihembuskan oleh para penghembus-penghembusnya. Dari a'da'ul Islam. Dari musuh-musuh Islam. Atau dari penyusup-penyusup yang disusupkan ke dalam Islam ini dari musuh-musuh Islam. Sehingga terkadang membuat bingung, membuat rancu. Terkadang membuat kabur bagi mereka yang ingin menjalani kebenaran. Bahkan tidak jarang didapati di sana karena dia tidak mengetahui keadaan dan prinsip yang benar, maka dia pun bisa terjatuh ke dalam kesesatan dan penyimpangan. Sehingga betapa butuhnya kita dengan bimbingan, betapa butuhnya kita dengan irsyad, bayan, bimbingan, petuah, nasihat, petunjuk dari mereka para ulama umat ini. Agar kita kokoh. Agar kita bisa mengerti dengan benar agama ini. Di zaman banyaknya kerusakan yang terjadi di akhir-akhir zaman ini. Di akhir-akhir zaman ini. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kedua, di sana pula kita dengarkan banyak orang yang melakukan talbisat. yang melakukan pengkaburan, penipuan kepada umat ini, pemutarbalikan haqaiq, hakikat yang sebenarnya, daripada penyeru-penyeru kerusakan yang membawakan nama-nama ulama untuk membenarkan hawa nafsu mereka, untuk membenarkan prinsip yang batil yang mereka jalani, untuk membenarkan akidah yang mereka yakini dari akidah yang sesat, dengan perkataan para ulama umat. Sehingga seakan-akan para ulama tersebut meridhai apa yang mereka jalani, senang dengan apa yang mereka jalani. Namun sebetulnya tidaklah demikian. Hal ini kita ketahui dari keterangan mereka. Tetapi karena kerusakan ini dihembuskan dan telah dihembuskan oleh mereka, maka tentunya dengan keterangan seperti ini, agar menerangkan atau sebagai penerang kepada kita bahwa mereka tidaklah demikian, atau para ulama umat tersebut tidaklah demikian, tidaklah seperti apa yang dikatakan oleh mereka, atau yang dinukilkan dengan penukilan yang tidak benar dari mereka, para ulama tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Seperti di antara ulama yang sering kita dapatkan namanya dijadikan tameng, dijadikan sebagai sandaran di dalam menyeru kebatilan, di dalam membenarkan yang namanya syubhat dan kerancuan dalam berpikir, dalam berakidah, dalam bermanhaj, di antara mereka ulama yang sebetulnya kokoh dan matin. Di antara mereka sebetulnya ulama yang kokoh dan matin, yang masya Allah keterangan-keterangannya sangat jauh dari itu semua, tetapi dibawa namanya untuk membenarkan kebatilan. Di antara mereka adalah Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita katakan ini secara khusus di negeri kita ini. Sampai-sampai ahlul batil di negeri kita ini membawa nama beliau untuk mendukung manhaj mereka yang batil. Bahwa Syekh Shalal Fauzan mengatakan demikian dan demikian. Untuk mendukung manhaj mereka yang batil, prinsip mereka yang batil. Padahal beliau hafizahullahu ta'ala tidak demikian. Karenanya untuk mengetahui bagaimana prinsip, bagaimana akidah, dan bagaimana manhaj beliau, maka tentunya sebagai orang yang adil, sebagai seorang yang insaf, sebagai seorang yang mengerti bagaimana di dalam berprinsip, di dalam berakidah, tentunya mereka mesti kembali kepada keterangan mereka secara langsung. Mereka, umat ini kembali kepada para ulama ini secara langsung, agar bisa mereka melihat dengan jelas gamblang akidah, prinsip, dan manhaj mereka. Sehingga dengan keterangan kitab ini kita akan mengetahui bagaimana beliau di atas akidah, bagaimana beliau berada di atas prinsip, bagaimana beliau berada di atas manhaj yang benar. Dan insyaallah ta'ala akan kita dengarkan penjelasan beliau secara detail, secara gamblang dalam masalah-masalah yang ditanyakan kepada beliau berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan prinsip, berkaitan dengan manhaj. Wallahu a'lam bissawab. Juga di antara orang-orang yang menyerukan kepada kebatilan tersebut, kepada penyimpangan tersebut, mereka dengan tidak malu-malu mengatakan dan menyandarkan keberadaan mereka dengan permuridan kepada Syekh Shalal Fauzan. Ada yang mengaku muridnya Syekh Shalal Fauzan di dalam menyerukan kebatilan, di dalam menyerukan syubhat, di dalam menyerukan kerancuan dalam akidah, bermanhaj, berprinsip. Ada yang menyerukan bahwa dia adalah orang yang lama mulazama dengan Syekh Shalal Fauzan. Tapi tentunya apa yang mereka katakan itu kita melihat adalah kebatilan. Karena mereka sebetulnya mau menipu. Sebetulnya mau memutar balik fakta atau hakikat yang sebenarnya tentang siapa beliau. Dari mana kita ketahui? Tentunya dengan tulisan beliau. Tentunya tulisan beliau yang menjadi saksi. Tentunya tulisan beliau dan ceramah beliau yang kita dengarkan lewat rekaman-rekaman menjadi saksi. menjadi keterangan yang benar. Sehingga demikianlah kita ketahui ahlul batil, mereka mencoba, mencomot, memakai nama ulama untuk membenarkan kebatilannya. Maka hati-hatilah kita dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga pada malam hari ini, mudah-mudahan kita nantinya terbimbing dan mendengarkan keterangan-keterangan yang datang dari beliau hafizahullahu ta'ala berkenaan dengan akidah dan prinsip dan manhaj yang benar, yang tentunya menyelisih prinsip akidah ataupun manhaj yang batil yang banyak diserukan manusia pada hari ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mungkin juga muncul pertanyaan di sana. Karena tadi saya baru mendengarkan adanya bentuk syubhat bahwa kita tidak perlu mengkaji kitab-kitab ulama sekarang, karena ulama sekarang ini tidak dijamin keberadaannya, selamat atau tidaknya. Yang kita kaji adalah kitab-kitab ulama terdahulu. Ini adalah kebatilan yang disampaikannya. Karena para ulama yang ada sekarang, merekalah yang menerangkan. Merekalah pewaris. Merekalah yang mewarisi ilmu ulama yang terdahulu. Dan merekalah yang nantinya menerangkan tentang apa yang terjadi dari fitnah yang sekarang terjadi, yang mungkin saja tidak ada pada zaman dahulu. Sehingga kalau kita meninggalkan apa yang datang dari keterangan mereka, kembali kepada apa yang datang dari dahulu atau para ulama dahulu saja, atau mencukupkan dari para ulama dahulu saja, maka tentunya kita akan masuk ke dalam kebatilan yang terjadi hari ini yang tidak terjadi di zaman dahulu. Ini adalah kebatilan. Dan ini adalah pendapat yang batil, yang tidak ada yang mendahulinya dari para ulama umat ini sebelumnya. Ini adalah pemikiran yang muhdats, yang bid'ah. Bahkan para ulama kita mengatakan, bahkan para ulama kita memerintahkan yang masih hidup kepada mereka yang masih hidup yang lain untuk membaca kitab mereka, mendengarkan ceramah-ceramah mereka, mendengarkan apa yang datang dari bimbingan mereka. Kalau seandainya dikhawatirkan dan tidak diperkenankan, maka kenapa para ulama itu mengarahkan kita membaca kitab-kitab mereka? Maka kenapa mereka, para ulama itu, mengajarkan kepada kita untuk mendengarkan ceramah-ceramah mereka? Ya subhanallah. Ini adalah pendapat yang batil. Kalaupun kedengarannya cukup ilmiah, tapi sebetulnya ini bukan ilmiah, ini adalah al-fasad. Ini adalah kerusakan. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa demikian? Kalau ini kita benarkan, maka kita tidak akan membaca kitab yang ada di depan kita ini. Atau para duat, para ulama yang lain tidak akan membaca kitab para ulama yang masih hidup sekarang ini, dijadikan pegangan, dijadikan marja sebagai bacaan, sebagai kajian. Tinggallah siapakah yang paling paham terhadap agama ini. Siapakah yang paling pintar? Siapakah yang paling bertakwa? Siapakah yang paling takut? Apakah mereka para ulama yang telah menghabiskan umur dan masa usia mereka terhadap agama ini? Atau orang-orang yang baru muncul, yang juga baru mengenal agama setelah dia remaja? Dia baru mengenal agama setelah dia remaja. Dia belum belajar agama sebelumnya ketika dia masih kecil. Setelah remaja dia baru mengenal agama. Pengenalannya terhadap agama dengan pengenalan yang nol. Kemudian dia setelah beranjak dewasa, baru dia mempelajari agama sedikit demi sedikit. Sementara ulama yang lain, sementara para ulama dengan usianya yang masih kecil dahulu, mereka sudah terbimbing oleh agama dengan bimbingan orang tua mereka. Sampai kemudian mereka menjadi tua, telah menjalani masa usia yang tua, mereka telah menghabiskan umur dan usia mereka mempelajari, berdakwah, membimbing manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, itu adalah perkataan yang batil. Perkataan yang batil. Dari mana kita tahu ini al-haq? Dari mana kita tahu ini kebenaran? Apakah kita langsung membaca kitabnya para ulama yang terdahulu? Ataukah dengan bimbingan ulama yang ada sekarang? Ataukah kita langsung pintar, langsung bisa paham terhadap agama ini? Ataukah kita melalui proses pembelajaran, membaca kitabnya para ulama yang ulama yang ada sekarang ini yang membimbing kita kepada agama Allah, baru kita mengenal kitabnya ulama yang terdahulu? Ya subhanallah, kebatilan dijual, kebatilan ditawarkan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sehingga kita di sini membaca kitab ulama yang ada di zaman sekarang ini. Yang ulama ini usianya dan umurnya telah dihabiskan dengan usia yang sekarang kurang lebih 84 tahun. Dihabiskan untuk mengajarkan, mempelajari, mengajarkan, mendakwakan, membela agama ini. Dan apa yang beliau sampaikan bukanlah datang dari diri beliau sendiri. Tetapi apa yang beliau ajarkan dan bimbingkan adalah apa yang dibimbing oleh para ulama terdahulu. Wallahu a'lam bissawab. Kitab ini berbentuk pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari beliau hafizahullahu ta'ala. Dan kitab ini tidak tersusun dengan susunan, tetapi sifatnya pertanyaan, ditanyakan kepada beliau dan dikumpulkan. Sehingga kita di sini mencoba mengambil keterangan apa yang paling penting terlebih dahulu untuk kita. Mencoba mengambil keterangan apa yang terdahulu yang penting untuk kita. Sehingga dengan keterangan ini nantinya akan membimbing kita, memberikan pemahaman kepada kita dengan berurutan insyaallah ta'ala, sehingga kita mengerti duduk permasalahan satu persatu yang berkaitan dengan apa-apa yang penting, yang paling penting kita ambil terlebih dahulu baru kemudian. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi saudara sekalian yang memiliki kitab, maka mudah-mudahan di sini sama dengan apa yang datang dari kitab yang ada di hadapan saya, dengan halaman ataupun nomor kitab, nomor pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau. Di sini, di nomor kitab, pertanyaan yang ada di kitab saya, nomor pertanyaan nomor 13. Nomor pertanyaan nomor 13. Di halaman 35. Yaqulu sa'il, berkata penanya kepada beliau hafizahullahu ta'ala, hal man tusamma bisalafi yu'tabar mutahazziban? Hal man tusamma bisalafi yu'tabar mutahazziban? Ditanyakan kepada beliau hafizahullahu ta'ala, apakah seorang yang menyebutkan dan disebutkan dia dengan salafi, menyebutkan dirinya bahwa dia salafi, atau disebutkan dia sebagai seorang salafi, apakah ini teranggap, terpandang sebagai seorang yang berhizb, seorang yang berkelompok dengan kelompok-kelompok hizbiyah, apakah dia terpandang sebagai seorang yang berhizb atau terpandang sebagai orang yang masuk dalam kelompok-kelompok hizbiyah? Maka jawaban beliau hafizahullah ta'ala, at-tasammi bis-salafiyah idza kana haqiqa la ba'sa bihi amma idza kana mujarrad da'wah fa innahu la yajuzu lahu an yatasamma bis-salafiyah wa huwa ala ghairi manhajis salaf. Apabila seorang menyatakan dirinya bahwa dia salafi, atau menamakan dirinya bahwa dia adalah seorang salafi, maka apabila benar-benar dia berjalan di atas manhaj salaf, idza kana haqiqah, apabila dia benar-benar berjalan di atas manhaj salaf, maka la ba'sa bihi, tidak mengapa dia katakan dirinya salafi. Tidak mengapa dia katakan dirinya salafi. Dan salaf, sebagaimana yang kita ketahui bersama, atau mungkin sebagai keterangan bagi kita yang belum mengetahui, adalah orang-orang yang terdahulu dari kalangan umat ini, dari orang-orang saleh yang awal umat ini, imamnya adalah Rasulullah. Yang pertama masuk dari salaf itu adalah Rasulullah, kemudian para sahabatnya, kemudian para tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dan jalan mereka dengan kebajikan dari para a'immah, para imam, dan para ulama yang datang kemudian. Itu adalah salaf. Sehingga kalau dikatakan seorang salafi, yang artinya menisbahkan dirinya kepada salafi, berarti dia menisbahkan dirinya kepada siapa yang dikatakan salaf tadi? Kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada atba'ut tabi'in, kepada a'immatul huda yang datang setelahnya, kepada mereka para ulama yang mengikuti mereka, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan tentunya imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau dia mengatakan dirinya salafi dan benar-benar berjalan di atas apa yang dijalani oleh as-salafus saleh dulu, maka dikatakan la ba'sa bihi, tidak mengapa. Bukan jawabannya, bukan hisbi, tidak mengapa. Sehingga kita jangan malu mengatakan diri kita sebagai seorang salafi. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kita bisa melihat dalam catatan kaki di sini, ta'liq daripada mu'allik, yang tentunya tadi telah kita dengarkan bahwa ta'liq mu'allik di sini diridai oleh Syekh, disetujui. Disebutkan di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil fatawa dalam kitabnya, atau dalam kitab fatawa jilid yang keempat, halaman 149, beliau mengatakan, la aiba ala man azhara madhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'tazza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Berkata Abu Abbas Ahmad ibn Abdul Halim Taqiyuddin Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya atau dalam kitab Al-Fatawa, beliau tidak ada aib, tidak tercela. Tidak ada aib dan tidak tercela siapa saja yang dia mau menampakkan pada dirinya tentunya manhaj madhab as-salaf. Tidak ada celaan dan tidak ada aib baginya. Tidak dipandang tercela dan tidak terpandang aib. Dan begitu pula tidak aib dan tidak tercela apabila dia menisbahkan dirinya kepada madhab atau manhaj salaf tersebut. Tentunya dengan apa? Dengan dia mengatakan dirinya apa? Dia mengatakan dirinya salafi. Tidak tercela. Yang mencela, dialah orang yang tercela. Yang melecehkan, dialah orang yang terlecehkan. Yang menghina, dialah orang yang terhina. Tidak ada celaan dan tidak ada aib bagi seseorang yang mengatakan, saya salafi. Kenapa demikian? Atau dengan tambahan kalimat beliau, wa'tazza ilai. Dan tidak ada celaan dan tidak ada aib bagi seorang yang dia berbangga dengan manhaj salaf yang dia jalani atau yang dia sandarkan dengan dirinya. Tidak ada aib dan celaan. Tentunya ini apabila benar-benar dia di atas manhaj tersebut, menjalani manhaj tersebut dengan benar, dengan lurus, maka tidak ada celaan baginya. Yang tercela kalau dia mengatakan dirinya salafi padahal dia bukan salafi. Dia tidak berjalan di atas manhaj tersebut. Sebagaimana nanti akan datang keterangannya insyaallah taala. Jadi kata beliau tidak ada aib, tidak ada celah. Bahkan wajib dan mesti yang seperti ini, pernyataan salafi ini, menyandarkan dirinya dengan manhaj salaf ini, mesti dan wajib diterima. Mesti dan wajib diterima. Kenapa demikian? Karena manhaj atau mazhab salaf tidaklah berada di atas kebatilan. La yakunu illa haqqan. Karena manhaj wa mazhab salaf tidaklah berada di atas kebatilan. Tapi manhaj mazhab salaf mesti dan selalu berada di atas kebenaran. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salafa wa kullu syarrin fi ittida'i man khalafa. Segala kebaikan ketika kita mengikuti salaf dan segala kejelekan ketika kita mengadakan kebid'ahan mengikuti khalaf. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i dan yang lainnya dari para ulama. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mesti ada, bahwa seorang mesti mengatakan dirinya salafi, namun ketika benar-benar dia berada di atas manhaj salaf, tidak ada celaan dan tidak ada aib baginya. Amma idzakan, adapun apabila mujarrad dakwah, semata-mata hanyalah sekedar dakwaan, pendakuan, pengakuan, maka ini tidak boleh. Fa innahu la yajuz, ini tidak boleh dia menamakan dirinya di atas as-salafi atau dengan nama salafiyah. Wa huwa ala ghair manhaj salaf, dalam keadaan dia tidak bermanhaj salaf. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini menipu manusia. Karena ini adalah sebuah kedustaan terhadap manhaj salaf. Dia mengatakan dirinya salafi, padahal dia tidak berjalan di atas manhaj salafi. Tentunya keterangan beliau di sini, hafizahullahu ta'ala, kepada apa yang kita dapatkan sekarang, banyak orang mengatakan dirinya salafi. Dia mengatakan saya salafi, tetapi ketika dikatakan ini manhaj salafi, ini adalah jalan yang dijalani oleh ulama salaf terdahulu, maka dia mencela dan mencerca jalan tersebut. Seperti perkataan orang sekarang, apa itu? Yang ada tahdzir. Yang ada tahdzir, tahdzir, tahdzir dari ahlul batil. Maka ketahuilah ya fulan, ini adalah manhaj salaf. Mentahdzir dari batil dan kebatilan. Mentahdzir ahlul batil. Itulah yang kita dapati dari salaf. Salaf di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang telah kita dengarkan tadi, siapa itu salaf? Kita dapati dari para sahabat Nabi. Kita dapati dari para tabi'in. Kita dapati dari para atba'ut tabi'in. Tahdzir kepada ahlul batil dan kepada kebatilan. Bahkan kita dapati dari mana Islam yang kita pegangi ini. Apa makna Islam itu yang kita pegangi? Al-istislamu lillahi wahdahu bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'a wastinab na'am manaha anhu wal-bara'atu minas syirki wa ahlihi. Bahwa Islam itu adalah kita tunduk sepenuhnya kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tunduk dengan mentaatinya. Dan menjauhi apa yang dia larang. Dan apa? Menjauhi kesyirikan. Dan menjauhi pelaku kesyirikan. Menjauhi kesyirikan dan menjauhi pelaku kesyirikan. Apakah itu bukan tahdzir? Apakah itu bukan tahdzir? Itu tahdzir ya fulan. Anda yang tidak mengerti agama Allah. Islam mengajarkan kepada kita. Pertama yang Islam ajarkan kepada kita, menjauhi pelaku kesyirikan dan ahli syirik. Itu tahdzir namanya. Kemudian diajarkan kepada kita tauhid. Tauhid dibimbing kita kepada penyembahan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diajarkan untuk menjauhi yang namanya apa? Kesyirikan. Menduakan Allah. Menjadikan Allah sekutu. Menjadikannya sekutu yang disembah dari selain Allah. Ini namanya tahdzir. Kita disuruh untuk menjauhi yang namanya kesyirikan. Kemudian kita diajarkan sunnah agar kita mengikutinya. Kemudian kita dalam mempelajari sunnah diajarkan untuk menjauhi apa? Kebid'ahan. Itu namanya tahdzir. Sehingga ajaran Islam ini tidak lepas daripada apa? Tidak lepas dari tahdzir. Tidak lepas dari tahdzir. Jangankan ajaran Islam yang benar-benar itu adalah perkara pokok agama, perkara yang dikatakan cabangnya saja, Perkara yang dikatakan cabangnya saja dari ilmu-ilmu alat. Kita diajarkan ini pemahaman yang benar, ini pemahaman yang salah. Di dalam bahasa Arab ada yang namanya, asma'ul khamsa, af'alul khamsa. Maaf, ada yang namanya asma'ul khamsa. Tentunya yang belajar bahasa Arab paham. Apa asma'ul khamsa itu? Abu, akhu, dan yang bersaudara dengannya. Itu namanya asma'ul khamsa. Kalau nantinya ditanyakan kepada kita asma'ul khamsa, dalam bahasa Arab ini, kita katakan asma'ul khamsa itu adalah Abu Bakar, asma'ul khamsa itu adalah Uthman, asma'ul khamsa itu adalah siapa? Umar, Ali. Itu bukan asma'ul khamsa, itu asma' khulafa'ir rasyidin. Maka kamu akan dikatakan salah. Kamu akan dikatakan salah dan tidak dibenarkan. Ini dalam pelajaran bahasa Arab. Apalagi dalam bahasa, apalagi dalam masalah agama. Jadi agama ini mengajarkan yang benar untuk kita jalani. Dan memperingatkan yang salah untuk kita jauhi. Maka tentunya. Penekanannya di sini. Bermanhaj salaf. Berjalan di atas manhaj salaf. Bermanhaj salaf. Berjalan di atas manhaj salaf. Bukan dia katakan saya ini salafi. Tapi dia tidak bermanhaj. Tidak berjalan di atas manhaj salafi. Contoh, tadi telah kita terangkan satu. Dia melecehkan manhaj tahdzir. Yang itu adalah manhaj salafus saleh. Berikan kami satu ulama yang melecehkan dan yang membantah apa yang dilakukan dari tahdzir ulama yang lain. Tidak ada. Kecuali kita dapati ulama tersebut adalah ulama usu. Ulama usu. Maka, kalau Anda mengatakan diri Anda salafi, maka tentunya harus sesuai dengan hakikat dakwah dan pengakuan Anda salafi. Yaitu berjalan di atas manhaj salafi. Haram bagi Anda. Kalau Anda mengatakan Anda bermanhaj salafi, baru Anda tidak berjalan di atas manhaj salafi yang hak. Haram bagi Anda. Karena Anda menipu umat, menipu manusia. Wallahu a'lam bisawab. Demikian kita pahami dari keterangan beliau. Apa itu? Fa innahu la yajuzu lahu ayyatasamma bisalafiyah wa huwa ala ghairi manhajis salafi. Yaitu tidak boleh baginya dia menamakan dirinya bahwa dia salafi, berjalan di atas manhaj salafi, padahal dia sendiri tidak berjalan di atas manhaj tersebut. Beliau memberikan contoh, fal asyairu mathalan. Yaquluna nahnu ahlus sunnah wal jamaah, wa hadha ghairu sahih, li'anna alladhi hum alaihi laysa huwa manhaj ahli sunnah wal jamaah. Seperti misalnya al-asyairah. Dia mengatakan, kami ini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Maka ini tidak benar. Sehingga banyak terjadi penyimpangan dan kesesatan gara-gara asyariah ini. Di mana orang-orang mengira bahwa Asy'ariyah ini adalah ahlus sunnah. Banyak yang tertipu. Yang tertipu ini bukan hanya mereka awam, bahkan mereka orang yang berilmu. Mereka menyangka Asy'ariyah ini adalah ahlus sunnah. Padahal sebetulnya bukan ahlus sunnah. Tapi mereka mengatakan dirinya ahlus sunnah. Sehingga di sini kita ambil pelajaran. Pentingnya bagi seorang salafi mengerti manhaj salaf. Jangan dia ngaku salafi, dia tidak mengerti manhaj salaf. Atau bahkan dia alergi mempelajari manhaj salaf. Orang-orang yang alergi itulah orang-orang yang tidak bermanhaj salaf. manhaj lagi. Berarti Anda bukan orang yang senang dengan manhaj salaf. Tapi orang yang bermanhaj salafi adalah orang yang semangat, yang serius mempelajari manhaj salaf. Agar dia tidak keluar dari manhaj tersebut. Para ulama kita menghabiskan waktu dan usia mereka di dalam mempelajari manhaj salaf. Di dalam mempelajari kitab-kitab salaf. Di dalam menerangkan, di dalam mengajarkan, di dalam membimbing umat kepada manhaj salaf. Habis usia mereka. Lantas kita, kapan kita belajarnya manhaj salaf? Kemudian kita alergi manhaj salaf. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini kita diajarkan agar betul-betul mengerti manhaj salaf. Jangan meremehkan. Kalau Anda adalah orang yang tidak pernah mempelajari atau orang yang belum mempelajari, Anda jangan mencela orang yang mempelajari. Tapi Anda harus memberikan dukungan kepada mereka yang mempelajari manhaj salaf. Dan juga tentunya Anda mempelajarinya. Jangan mencerca dan jangan mencela. Karena tidak didapati yang mencela kecuali mereka orang-orang yang menyelisih manhaj salaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akidah al-Asy'ariyah. Bahwa mereka mengatakan kepada prinsip Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwa mereka di atas sunnah. Mereka adalah ahlu sunnah. Wa hadza ghairu sahih. Dan ini tidaklah benar. Maka hati-hati. Para ulama Asy'ariyah di dalam kitab-kitab mereka mengatakan diri mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, tapi mereka bukan ahlu sunnah. Hati-hati. Dari mana kita ketahui? Dari kita duduk dan belajar di sisi para ulama. Para ulama nanti yang memberi bimbingan ini Asy'ari. Tapi dia mengatakan dirinya ahlu sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau mengatakan, li'anna alladhi hum alaihi laysa huwa manhaj ahli sunnah wal jamaah. Mereka ini Asy'ariyah. Mereka ini adalah orang yang tidak berjalan di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Dan tentunya contoh-contohnya banyak. Namun tidak di sini kita terangkan contoh-contohnya. Cukup kita mengatakan yang paling pokok dari akidah mereka yang menyelisih akidah ahlu sunnah wal jamaah, mereka membatasi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membatasi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara ahlu sunnah wal jamaah tidak membatasi sifat-sifat Allah. Tentunya sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dan apa yang Allah tetapkan pada dirinya yang tidak terbatasi. Wallahu a'lam bishawab. Karena masuk waktu adzan, kita cukupkan dulu. Lantas kita sholat isya terlebih dahulu. Baru kemudian kita lanjutkan setelah sholat isya. Wallahu a'lam bishawab.